Ada es kutip muda Pasopati Eli Santika Yu Palapa. Di tangkainya. Kutip Pasopati Muda, luar biasa sekali. Terima kasih atensinya ya, Mas.